Ma makna al-maf'ul ajlih? Marwan. Ya, li sababi wuqu'i al-fi'l. Ma huwa syurut jawaz nasbi al-maf'ul ajlih? Al-awwal kaunuhu masdaran, al-thani kaunu qalbiyan, al-thalith ittihadu zamanihi wa zaman amili, al-rabi' ittihadu fa'ilihima. Ma huwa misaluha? Ma huwa al-mithal alladhi yastawfi asyurub al-arba'ah? Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Limadha la yajuz nasbu samanan fi mithal ji'tuka samanan atau khubzan? Ya, karena dia bukan masdar. Ji'tuka qatla zaidin, hal yajuz nasbu qatl ashraf ji'tuka qatla zaidin? Boleh enggak nasab qatla? Enggak boleh, kenapa? Ya, qatl bukan amalan qalb, amalan anggota badan. Al-maf'ulu ma'ah. Babul maf'ulu ma'ah huwa al-ismul mansub alladhi yuzkaru ba'da wawin bima'na ma'a li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi ma'na al-fi'li wa hurufuh. Maf'ul ma'ah adalah isim yang mansub yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a, bersama. Li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu, isim mansub ini disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dikerjakan. Masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun, dan dia didahului oleh jumlah yang padanya ada fi'il. Au ismun fihi ma'na al-fi'li wa hurufuh, atau didahului jumlah yang padanya ada isim yang di dalamnya makna fi'il dan huruf-hurufnya. Nahwu, contoh, ja'al amiru wal jaisha, datang penguasa itu bersama tentaranya. Wastawal ma'u wal khashabata, air itu naik bersama patok. Ayo patok aja ya. Apa ya bagusnya? Patok ukur dah. Tiang pengukur gitu ya. Wa ana sa'irun wan nila, saya berjalan bersama sungai Nil. Ya. I'rabnya bagaimana? Ja'al amir wal jaisha. Ja'a fi'il al-madhi ma'al fadla mahalla min al-i'rab. Al-amiru fa'il marfu' alamat rafi dhamma dhamir akhirih al-waw wa ma'iyya. Al-jaysha maf'ulun ma'a man mansub 'alamat nasbi fath dhamir 'ala akhirih. Sama juga ya yang setelahnya i'rabnya. Kemudian halatul ismi al-waqi' ba'da al-waw. Di sini ada catatan kaki khashabah adalah miqyas yu'rafu bi ahlu Misr, ahlu Misrin qadra irtifa'il ma waqta ziyadatihi fi Nil. Al-khashabah adalah tiang ukur yang dikenali dengannya oleh orang Mesir kadar irtifa'il ma, naiknya air ketika dia bertambah fi Nil, pada sungai Nil. Wa qad yajibu an-nasbu 'ala al-maf'uliyah, terkadang wajib untuk isim tersebut dinasobkan sebagai maf'uliyah, yaitu maf'ul ma'ah, wajib. Ya. Bukan jawaz sifatnya. Terkadang menjadi wajib, tidak ada pilihan, harus mansub. Nahwul mithalaini al-akhiraini, contoh dua, contohnya adalah dua contoh yang terakhir, yaitu apa? Istawal ma'u wal khashabata wa nasairun wa nil. Contoh yang lain yang semisal ini juga yang wajib mansub sebagai maf'ul ma'ah, la tanha 'anil qabihi wa tiyanah, janganlah engkau melarang orang lain dari kejelekan, wa tiyanah, bersamaan kau sendiri mengerjakannya. Kenapa kira-kira? Juga satu lagi, wa mata Zaidun wa tulu'a syams, Zaid meninggal bersamaan dengan terbitnya matahari. Kenapa kira-kira? Enggak boleh, kenapa masuk? Enggak boleh dikatakan istawal ma'u wal khashabatu wa nasairun wan nilu. Ya, nanti akan mengesankan bahwasanya isim tersebut berserikat dengan yang sebelumnya dalam fi'il. Jadi dhabitnya, ini dhabitnya, kapan diwajibkan untuk dia mansub sebagai maf'ul ma'ah adalah idza lam yakun ma ba'dal wawi salihan li musyarakati ma qablah. Idza lam yakun ma ba'dal wawi salihan li musyarakati ma qablah fi hukmi. Idza lam yakun ma ba'dal wawi salihan li musyarakati ma qablah fi hukmi. Apabila apa yang setelah wawu tidak cocok li musyarakati ma qablah, untuk bersekutu dengan apa yang sebelumnya, dengan isim sebelumnya, fi hukmi, pada hukum, fayamtani' afuhu alaih, maka ketika itu terhalang untuk diatofkan. Dalam contoh istawal ma wal khashabah, ataupun yang sebelumnya dulu, ja'al amir wal jaish. Al jaish bisa enggak bersekutu dengan amir dalam hukum? Di sini hukumnya apa? Ja'al amir wal jaish, hukumnya apa? Al maji. Bisa enggak al-jais dengan al-amir bersekutu dalam hukum al-maji? Bisa. Makanya di sini boleh pilih, boleh antum nasabkan wal-jaisa sebagai maf'ul ma'ah, atau boleh pula apa? Merafakkan wal-jaisu dengan membommah. Adapun pada contoh istawal ma wal khashabah, di sini al-khashabah bisa enggak bersekutu dengan al-ma pada hadas? Apa di sini hadasnya? Pada hukum ya. Hah? Istiwa. Bisa enggak? Istiwa bermakna apa di sini? Irtafa'a, irtifa', i'tila. Bisa enggak di situ? Naik. Iya. Patok tadi bisa naik enggak? Enggak bisa. Air itu naik bersama khasyabah, patok. Di sini khasyabah, alat ukur, tidak bisa naik. Tidak bisa dia bersekutu dengan alma pada hukum istiwa. Sehingga wajib apa? Dimansubkan. Wal khasyabata. Air itu naik bersama al-khashabah. Maksudnya ketika air itu naik, dalam kondisi khashabah ini, patok ini menemani. Bukan ikut apa? Naik, bukan. Kan ditancapkan di tengah-tengah sungai. Kemudian airnya naik, kelihatan tuh. Dan patok tadi menyertai terus, terus, terus. Wa ana sa'irun wan nil. Saya berjalan bersama nil. Ini juga demikian. An-nil tidak bisa bersekutu dengan saya dalam asair perjalanan, karena yang namanya an-nil tidak bisa berjalan, tapi jaro ya jiri mengalir. Juga sama dalam contoh yang berikutnya. La tanha 'anil qabihi wa tiyanah, enggak boleh wetiani dengan diatofkan kepada al-qabih karena akan merusak maknanya. Seandainya dikasrah jadilah maknanya janganlah kamu melarang orang lain berbuat jelek, dan jangan pula kamu melarang dari melakukan perbuatan jelek. Ini salah. Demikian pula mata Zaidun wa tulu'u syams, karena tulu'u syams tidak bisa bersekutu dengan Zaid dalam al-maut, maka wajib mansub. Wa qawli ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, ini juga sama ya, tidak boleh diatofkan syuraka kepada amra, harus dia dinasubkan yang pertama sebagai maf'ul ma'ah. Karena syuraka tidak bisa bersekutu dengan amr dalam ijma', karena ijma' yang merupakan masdar ijma'a yujmi'u adalah fi'il yang muta'addi kepada maf'ul yang ma'nawi, ma'ani, makna-makna. Adam syuraka itu bukan ma'nawi, zat yang dia bersekutu ataupun menyertai amr ketika mereka sedang menyepakatinya, mengumpulkannya. Boleh juga di Arab syuraka sebagai maful dari fi'il yang mahdhuf. Ya, takdirnya ijma'u dengan hamzah wasol. Karena jama' yajma'u itu butuh kepada maf'ul yang sifatnya zawat, zatat. A'yan. A'yan. Sangat ajma' itu ma'ani. Sehingga takdirnya fa'ajmi'u amrakum wajma'u syuraka'akum. Berarti dua jumlah. Dua jumlah jadinya. Ya, boleh diiras sebagai maf'ul ma'ah. Sehingga dikatakan syuraka maf'ul ma'ah mansub. Ataupun diiras sebagai maf'ulun bih. Dari fi'il yang mahdhuf. Syuraka maf'ulun bih mansub. Bifi'il yang mahdhuf takdiru ijma'u. Ya, seperti ini juga. Walladzina tabawa'ud dara wal iman. Tabawa'ud dara wal iman. Tabawa itu butuh kepada maf'ul yang apa? A'yan, benda-benda. Tabawa udar, mempersiapkan tempat. Wal iman, ini makna. Sehingga bisa dijadikan sebagai maf'ul ma'ah ataupun maf'ul dari fi'il mahdhuf. Wa qad yatarajjah 'ala al-'athfi nahu qumtu wa zaidan. Dan terkadang nasab itu lebih rajih, lebih kuat daripada apa? Athaf. Contohnya qumtu wa zaidan, saya berdiri bersama Zaid. Ini lebih bagus, lebih rajih, mansub daripada marfu'. Kenapa? Lidhafil 'athfi 'ala al-mudmar, al-marfu' al-muttasil bila fasil. Karena lemahnya mengatofkan kepada dhamir yang marfu' yang muttasil tanpa ada pemisah. Lemah mengatofkan isim kepada dhamir yang marfu yang mutasil. Di sini kan kalau kita katakan Zaidun, berarti kita atofkan Zaid kepada dhamir ta, yang dia adalah apa? Dhamir marfu dan mutasil. Itu lemah. Bisa kuat ketika ditaukid dulu dhamirnya. Kumtu ana wa Zaidun. Baru kuat. Karena dia munfasil. Kalau mutasil, lemah. Nah, itu alasannya. Karena lemah untuk diatofkan sesuatu kepada dhamir yang marfu yang mutasil. Sehingga yang lebih bagus mansub. Kumtu wa Zaidan. Saya berdiri dalam keadaan Zaid menyertaiku. Wa qad yatarajjahu al-'athfu 'alayhi nahwa al-mithal al-awwal wa nahwa ja'a Zaidun wa 'Amrun fal-'athfu fihi ma wa fi ma ashbahahuma arjah li'annahu al-ashl. Dan terkadang yang lebih kuat, yang lebih rajih, lebih bagus itu 'athaf. Seperti dalam contoh yang pertama, jalaniru wal jaysh. Contoh yang lain, ja'a Zaidun wa 'Amrun. Fal'atu fihima wa fi ashbahahuma arjah. Maka ataf pada keduanya dan yang semisal keduanya lebih rajih. Li'annahu al-asal. Karena itu yang asal dari wawu didatangkan untuk mengatafkan. Ya, sebagian seperti ahli nahu al-faqih ya. Ya, mengatakan bahwasanya rajih dan tidak rajihnya. Ataupun rajihnya ataf ataupun nasab apabila kita tidak memandang maksud dari pembicara. Tapi kalau kita memandang maksud dari pembicara ketika dia memaksudkan kebersamaan yang secara nas, maka harus dia nasabkan kumtu wa zaidan. Tapi kalau dia tidak meniatkan kebersamaan, maka dengan ataf. Ini dilihat itu niatnya si pembicara. Kalau dia meniatkan menginginkan kebersamaan, ya harus mansub. Jalaniru wal jaysha. Ja'a Zaidun wa Amron. Tapi kalau dia tidak menginginkan kebersamaan, ya, sekadar mengatofkan saja, Zaid datang dulu ataupun Amr datang dulu, dia tidak perhatian, maka lebih bagus apa? Atof. Ja'a Zaidun wa Amr. Ya, kata Al-Faqih demikian. Jadi wajib mansub ketika meniatkan apa? Kebersamaan. Wajib marfu ketika tidak meniatkan kebersamaan. Tapi kalau tidak ada perhatian kepada niat si pembicara, disitulah letak tarjihnya. Ya, letak tarjihnya. Ini yang lebih roji rofa, ini yang lebih roji mansub. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ah, satu lagi tanggung. Al-musyabbah bil maf'ul bih. Al-musyabbah bil maf'ul bih. Faslun wa ammal musyabbah bil maf'ul bih fa nahwu Zaidun hasanun wajh bi nasbil wajh wa sayati. Terakhir dari pembahasan maf'ul adalah al musyabbah bil maf'ul bih, yang diserupakan dengan maf'ul bih. Wa amal musyabah bil maf'ul bih, ada punya disupangan dengan maf'ul bih. Definisinya adalah al-mansub bi sifah al-musyabah bismil fa'il, yang dia dinasabkan dengan sifat yang diserupakan dengan isim fa'il dan bukan dia maf'ul bih. Karena sifat musyabah itu qasirah, la tata'adda lazim, tidak muta'addi. Ya. Contohnya Zaidun Hasanun wajhah binasbil wajh, dengan menasabkan wajh. Wa sa'ti, dan akan datang. Zaidun Hasanun wajhah. Ya, boleh juga Hasan wajhu, cuma beda. Kalau Hasan wajhu, wajhu sebagai fa'il, kalau Hasan wajhu sebagai maf'ul atau musyabbah bil maf'ul, dan maknanya beda. Kalau Zaidun Hasanun wajhah, ini kebagusan tidak hanya dinisbatkan kepada wajahnya, tapi juga kepada keseluruhannya. Tapi kalau marfu Zaidun Hasanun wajhu, itu kebagusan hanya disandarkan kepada wajahnya. Karena Zaidun Hasanun wajhu fa'il dari Hasanan, bomir mustatir kembali kepada Zaid, sehingga ini mengisyaratkan bahwasanya ya, bukan hanya wajahnya yang tampan, seluruhnya juga bagus. Zaid wajahnya bagus, tapi seluruhnya juga bagus. Ini diambil dari kembalinya bomir yang ada pada Hasan kepada Zaid. Tapi kalau dikatakan Zaidun Hasan wajhu, maka fa'ilnya Hasan wajh, berarti yang bagus hanya apa, wajahnya. Itu al-musyabbah bil maf'ul, yang dia dinasabkan oleh sifat musyabbah. Dinasabkan oleh sifat musyabbah. Kalau dinasabkannya oleh isim fa'il, ya man maf'ulun bih. Ya. Kalau dinasabkannya oleh sifat musyabbah, maka disebut al-musyabbah bil maf'ul. Gimana tadi, ada yang mau disampaikan? Hah? Contohnya apa? Jalamir. Ya, hal itu mah. Jumlah hal ya itu mah. Iya. Iya. Ya kalau sendiri, kalau dia sebagai maf'ul dari fi'il mahdzuf juga jumlah juga. Seperti ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ya boleh dengan dua sisi i'rab. Yang pertama sebagai maf'ul ma'ah, yang kedua sebagai maf'ul bi dari fi'il yang mahdzuf. Kalau tadi yang belum contohkan jalamiru ana qa'im, itu wawu haliyah. Ana mubtada qa'im khabar, jumlah haliyah fi mahalli nasbin, karena dia datang setelah yang ma'rifah. Ya. Yang lain enggak ada? Nah, ini semakin dekat ya, sehingga ingatannya masih kuat. Sebentar lagi sama bahasanya hal. Nanti ngejar malah ini. Selesai duluan. Dia jangan asal selesai. Diambil faedahnya. Banyak praktek ya, baca kutub-kutub, kitab-kitab yang kecil. Selesaikan sampai selesai. Siapkan kamusnya. Terus lewat. Kalau ada iskal tinggalkan dulu, lewatkan, nanti ditanyakan. Ini i'rabnya bagaimana atau terjemahnya bagaimana? Terus nanti cepat berkembangnya. Jangan hanya satu sisi aja teori, tapi praktek kurang, nanti zauknya enggak muncul-muncul. Allahu a'lam, subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.